Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bi dinihi ila middin. Para ikhwan dan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita untuk berhadir di waktu yang mulia ini dalam rangka mendalami ilmu agama yang mulia ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas sunnah beliau, mengamalkannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Itu kita sampai pada sifat an-nafs. Sifat an-nafs. Namun sebelumnya mu'alif menyebutkan juga sifat-sifat sebelumnya secara ringkas, tapi tidak menyebutkan dalilnya. Di antaranya sifat mislu al-mahabbah. Poin 58, wa kullu ma qala azza wa jalla fi kitabi, segala yang Allah jelaskan, yang sebutkan dalam kitabnya yang mulia, ataupun terdapat dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh ulama-ulama yang thiqah, seperti sifat al-mahabbah. Al-mahabbah, Allah punya sifat mahabbah, mencintai. Ya, maka oleh sebab itu seperti yang terdapat dalam firman Allah semasa surat Al-Maidah ayat 54, ya, yuhibbuhum yuhibbuna. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang para wali-walinya. Kemudian umayyarta da'min ku andini fa sawfa ya'ti la biqaumin yuhibbuhum yuhibbuna. Jika kalian orang kembali murtad dari agama Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu mendatangkan kaum, ya, biqaumin yuhibbuhum yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis Rasulullah menyebutkan innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril, Allah apabila sudah cinta, ya, kepada seorang hamba, Allah panggil Jibril. Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, ini uhibbuka lam habbahu. Kemudian panana Jibril fi al-sama, Allah katakan kepada Jibril, semuanya aku mencintai hambaku yang fulan, ya, si fulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril mengumumkan hal itu kepada ahlus sama, para malaikat yang ada di langit. Innallaha yuhibbu man yuhibbuhu, sungguh Allah telah suka dan cinta kepada fulan, maka cintailah dia. Fa yuktabu lahu qabulun fil ard, lalu dia menjadi orang-orang yang diterima di hadapan para hamba Allah di muka bumi ini. Kemudian juga hadis, juga firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad kepada hamba, kepada umatmu, ya, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, fattabi'uni yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat mahabbah. Ya. Karena orang ahlul kalam, terutama orang, ya, Asy'ariyah, kalau Mu'tazilah dan Jahmiyah itu sudah lewat, mereka memang tidak mengimani semua sifat Allah SWT. Tapi yang jadi pembicaraan ada sebagian dari ahlul kalam itu, yaitu sekte Maturidiyah dan aliran Asy'ariyah. Mereka tidak mau menetapkan sifat mahabbah bagi Allah. Kata mereka adalah al-mahabbah itu dalam bahasa adalah al-mail. Ada rasa condong, kata mereka. Allah Maha Suci dari itu. Mereka tidak menetapkan sifat mahabbah bagi Allah SWT. Oleh sebab itu orang Asy'ariyah itu hanya menetapkan 7 sifat sebagai Allah SWT. Ya. Yaitu sifatul haya, as-sam'a wal basar, al-qudrah wal iradah, kemudian al-ilmi wal kalam. Jadi mereka hanya menetapkan 7 sifat saja. Kemudian setelah itu sifat al-masyi'ah. Kita beli sini wal masyi'ah. Ya. Wal masyi'ah. Dalilnya banyak sekali. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah akan berkenan kecuali Allah apabila Allah telah menghendaki. Liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyauna ila insyaallah rabbul alamin. Ya. Wan tidak kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah, itu Rabb sekalian alam. Ini sifat masyiah. Dalil tempat masyiah. Ada satu perkataan Imam Syafi'i tentang sifat masyiah bagi Allah SWT. Perkataan ini sebetulnya berkaitan dengan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, tapi kata-katanya cukup indah sekali. Masyi'tu kana masyi'ta kana wa illam asya. Apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi, wa illam asya, walaupun saya tidak berkehendak. Wa masyi'tu illam tasya lam yakun. Apa yang aku inginkan jika engkau tidak kehendaki tidak akan jadi. Ya. Wa ma syi'ta kana wa illam asya. Wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Ya. Ini kalimat yang cukup populer dari Imam Syafi'i. Ma syi'ta kana wa illam asya. Apa yang engkau kehendaki Allah pasti terjadi. Wa illam asya, walaupun saya sendiri tidak menghendakinya. Wa ma syi'tu ya. Illam tasya lam yakun. Apa yang aku inginkan jika engkau tidak kehendaki enggak akan jadi. Ya. Kemudian ini tentang masyiah. Baik. Dan juga ayat yang lain, walau syaa Allah la jama'akum 'alal huda. Walau syaa Allah la jama'akum 'alal huda. Ya. Walau kehendaki akan jadi kumpul kalian semua yang mendapat petunjuk. Kemudian irada. Wal masyiah wal irada. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu. Orang yang Allah keinginkan untuk dia mendapat kebaikan, Allah jadikan dia paham tentang. Baik. Irada Allah ini ada dua, irada kauniyah dan irada syar'iyah. Irada kauniyah adalah segala hal yang pasti terjadi. Baik perkara itu disukai atau tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Diridai atau tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Seperti iblis tidak diridai Allah SWT tapi diciptakan. Setan. Ya. Itu irada kauniyah. Irada syariah adalah yaitu wahyu, perintah-perintah Allah yang Allah turunkan kepada para anbiya dalam kitab sucinya. Dan itu kehendak Allah agar manusia beriman, agar manusia sholat, agar manusia berbaik, itu irada syariah. Irada syariah ini tidak mutlak terjadi tapi mutlak dicintai Allah SWT. Maka oleh sebab itu Allah menyuruh orang beriman, tapi ada orang kafir. Apakah berarti kehendak orang itu lebih hebat dari kehendak Allah? Bukan, karena irada Allah di sini irada syariah, yaitu tidak mutlak terjadi, tapi mutlak dicintai Allah SWT. Semua perintah Allah dalam Al-Quran, keindah Allah dalam Al-Quran itu adalah hal yang diridai Allah SWT. Tapi irada kauniyah mutlak terjadi, tapi tidak mutlak dicintai Allah SWT. Bisa jadi hal yang dicintai demi hal yang tidak dicintai Allah SWT. Baik. Dalilnya sebenarnya telah sebutkan tadi, inna amrahu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Inna amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dan surat Yasin ya. Inna ma amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja perintah Allah itu apabila Allah menginginkan sesuatu, cukup Allah mengatakan kun fayakun. Wa idza aradna an nuhlikal qura wa an nuhlikal qaryatan, ketika Allah berkehendak kami inginkan untuk binasakan suatu sebuah negeri, kata Allah, amarna mutrafiha papasakupiha, kami suruh penduduk-penduduknya berbuat kefasikan dosa. Nah, ini di antara dalil tentang irada ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini juga dalil tentang sifat irada bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang Maturidiyah dan Asy'ariyah tidak mau mengatakan Allah punya Allah di manakah menetapkan irada dan masyiah. Irada mereka percaya. Ya. Kemudian, tapi mereka tidak percaya dengan mahabbah tadi yang telah disebutkan, kemudian al-ghadab. Kemudian setelah itu wadhahak. Wadhahik ya. Allah ketawa melihat hambanya. Di antaranya di sini sifat dhahik ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar fayadkhulanil jannah. Allah ketawa kepada dua orang yang di antara satu keduanya saling membunuh yang lainnya, lalu keduanya masuk surga. Yuqatilu hadza fi sabilillah, yang ini berperang di jalan Allah, fayuqtal, lalu dia dibunuh di jalan Allah. Tsumma yatubullah 'alal qatil, lalu yang membunuh tadi tobat kepada Allah, fayustashhad, lalu pun mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya menjadi masuk surga. Taib. Tetapi bukan berarti sifat-sifat Allah seperti itu seperti sifat makhluk. Ini kembali lagi kita tekankan, ya. Bukan berarti sifat Allah seperti sifat makhluk. Kemudian juga dalam hadis yang lain dari Abi Razin, ya. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ahmad, dan Imam Al-Kai dalam kitab Usul Sunnah, dan hadis ini dihasankan oleh Syaikh Nasrul Albani, yaitu berbunyi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhahiqa rabbuna min qunuti 'ibadihi." Allah ketawa melihat keputusasaan hambanya. "Wa qurbi ghiratihi wa qurbi ghiyarihi." Ya, dekatnya jalan keluar dari masalah kesulitan yang dihadapi. Qala qultu ya Rasulullah. Lalu Abu Razin ini bertanya, ya Rasulullah, apakah Allah itu punya sifat yadhaq, ketawa? Qala na'am. Qultu lan na'dima min rabbi yadhaqu khairan. Kita tidak akan pernah luput dari kebaikan dari Allah, dari Rabb yang memiliki sifat yang dahak, yaitu ketawa. Tapi kembali kita katakan, tidak seperti ketawanya para makhluk, gitu ya. Sifatul farah. Setelah itu, wadhahik wal farah. Mana dalilnya? Sabda Rasulullah SAW, ya, juga diwakan Imam Bukhari dan Muslim, diwakan Imam Bukhari Muslim, lallahu asyadu farhan, sungguhnya Allah itu lebih bergembira bitaubati abdihi, dengan taubat seorang hambanya, hina yatubah, ketika dia taubat kepada Allah SWT, min ahadikum, nah lalu daripada salah seorang kalian, ya, kana ala rahalati bi'ardi falah, yang dia itu berada di padang pasir membawa kendaraan, membawa tunggangannya, lalu tunggangannya itu lari, dan di atas tunggangan itu segala bekalnya. Jadi Allah tuh lebih bahagia dengan hambanya yang bertobat kepada Allah SWT dari seseorang musafir yang di tengah padang pasir yang luas, kemudian tunggangannya ketika beristirahat lari dari dia, dan tunggangannya itu membawa semua peralatan dia, kebutuhan dia. Setelah dia letih mencari, ya, fa'asa minha wa'alaiha ta'amu wa syarabu, di atas tunggangannya itu makanan minumnya, fa'asa minha, capek dia, letih dah, putus asa dia, tidak akan mungkin diketemukan lagi. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha, lalu dia mencari tempat berteduh di bawah pohon, lalu ketiduran. Waqad ya'asa, ya ayasa, qad ayasa min mirahilati, dia sudah putus asa menemukan tunggangan yang lari tadi. Baina wa kadzalika, ketika dia sedang berbaring tidur di bawah pohon, ya di apa, pohon yang tempat berteduh itu, idh huwa biha qa'imatun inda qa'imatan indahu, qa'imatan huwa biha qa'imatan indahu, tiba-tiba terbangun, tunggangannya tadi, kendaraan kudanya tadi tiba-tiba sudah berdiri di atas kepalanya, di dekat kepalanya. Fa akhadha bi khitamiha, lalu dia ambil kekangnya, talinya kudanya itu, ya, summa qala min syiddatil farah, sampai dia karena begitu gembira dan girangnya dia, tunggangannya itu ditemukan kembali tanpa capek, setelah tidur tunggang tiba-tiba ditemukan bangun, ditemukan dekat dia, sampai salah ucap dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dia katakan, wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta' min syadil farah. Salah mengeluarkan sebuah ucapan ketika dia sedang bahagia. Ini dalil tentang sifat apa? Al-farah. Kemudian sifat al-ajab. Ya. Kagum. Sifat ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam ayat ya, sifat Shaffat, surat Shaffat ayat 12. Bal ajibtu wa yaskharun. Ya. Wa fi qira'ah man qara'a bi dhamma ya ay ajaba ar-rabb tabaraka ta'ala minhum. Bahwa Allah kagum dengan mereka. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ajiballahu min qaumin yadkhuluna al-jannah bis fi salasil. Allah tuh heran melihat kaum yang dipaksa masuk surga harus dengan dirantai. Masuk surga harus dirantai. Kan heran itu. Mana ada orang masuk surga itu harus dirantai, tapi ini malah harus dipaksa masuk surga dia. Nah, ini dalil-dalil tentang sifat al-ajab, ya. Al-ajabu ya. Kemudian sifat al-bughdu wal-bughd. Nah, dalilnya mana? Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya yang tadi sudah kita sebutkan potongannya ketika menyebutkan sifat mahabbah. Hadis yang panjang. Innallaha idza habba 'abdan da'a Jibril. Allah apabila suka mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Wa qala inni uhibbu fulan fa uhibbahu. Sungguhnya aku mencintai si fulan, kata Allah kepada Jibril, maka cintailah dia. Fa yuhibbu Jibril, lalu Jibril mencintainya. Tsumma yunadi fis sama'i. Kemudian Jibril memanggil, mengumumkan di langit kepada para malaikat. Fa yaqulu, maka Jibril mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa uhibbuhu. Sungguhnya Allah telah cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Wa yuhibbuhu alus sama, maka dia dicintai oleh malaikat-malaikat yang di langit. Summa yudha' lahu al-qabul fil ardh, kemudian dia menjadi orang yang diterima di hadapan manusia di muka bumi. Wa idza abghadha, nah ini, apabila Allah marah terhadap seorang hamba, da'a Jibril juga, Allah panggil Jibril. Fa yaqulu inni abghadhu fulan fa ayghidu. Ha? Fa ayghidu. Ya. Sesungguhnya aku marah kepada fulan, maka marah pada dia. Maka Jibril benci dan marah kepada orang tersebut. Kemudian Jibril memanggil kepada malaikat, mengumum kepada malaikat yang di langit, innallaha yabghidu fulan fa abghiduhu. Ya. Sesungguhnya Allah telah marah kepada fulan, maka marahlah kepadanya. Maka dia dimarahi dan dikutuk oleh laknat dan dibenci oleh malaikat yang di langit. Summa tudha' lahu bughdha fil ardh, kemudian dia jadi orang yang paling dibenci di muka bumi. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan yang engkau, orang yang engkau kemarahi, ya Allah. Maka di sini sifat al-bughd. Naam. Taib. Juga dalam hadis yang masyhur ya, menyebutkan sifat ya mahabbah dan juga sifat al-bughd au saqar al-iman, tali terkuat dari keimanan itu ada al-bughd fillah wal al-hubb fillah wal bughd fillah, ya, cinta karena Allah dan marah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya ini bukan sifat makhluk tetapi ya sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Itu maksudnya sifat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala antaranya adalah orang yang rasa cinta dan bencinya berdasarkan kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Baik. Kemudian sifat as-sakhat. Marah juga maksudnya. Di antaranya yang Allah sebutkan di sini dalam firman-Nya surat Muhammad ayat 28, dzalika bi'annahum taba'u ma askhatallahu. Afwan. Dzalika bi'annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu. Ya. Fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu adalah karena mereka mengikuti apa yang membuat Allah marah. Ya, ma askhatallah. Dan mereka membenci keridaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membatalkan, menghapuskan semua amal mereka. Apa yang membuat Allah marah? Itu kekufuran, maksiat dan seterusnya. Kemudian sifat al-quruh. Sifat al-quruh wal quruh. Dalilnya mana? Walakin karihallahu bi'athahum fasabbathahum. Ya Allah menceritakan tentang sifat orang munafikin dalam surat Taubah, Allah tidak suka mereka itu berangkat ikut perang, maka Allah jadikan mereka orang-orang yang malas untuk ikut perang. Sifat ridha. Ridha banyak sekali. Ridha. Dan ini juga diingkari oleh al-quru was-sakhat wal-bughdu wal-ajabu wal-farah wad-dhahik. Itu diingkari oleh para ahli kalam secara mutlak. Kemudian ridha. Allah meridhai hambanya. Juga diingkari oleh mereka. Yaitu radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Alladzina amanu wa 'amilus wa alladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika khairu jazaa'u 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini sifat ar-ridha. Baik. Setelah itu kita sebutkan dalil-dalil itu, berikutnya adalah sifat an-nafs. Sifat an-nafs. Baik. Ini disebutkan beberapa dalil di sini oleh beliau. Ya. An-nafsu ini maksudnya adalah zat. Karena an-nafas itu dimaksud ada berapa makna dalam bahasa Arab. Yang dimaksud nafas itu adalah ya nafas. Roh. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap makhluk yang bernafas, setiap jiwa. Nah, an-nafas di sini disebutkan oleh para ulama, faidun mawadhi' murabbiha labdun nafs inda jumhur ulama, Allahu nafsuhu allati hiya zatuhu am mutasifah bi sifatih, yaitu zat Allah SWT. Hal ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga terdapat dalam hadis-hadis yang sahih, itu sifat an-nafs. Qala Allah azza wa jalla ikhbar an-nabiyhi Isa alaihi salam. Allah memberitahukan tentang jawaban Nabi Isa alaihissalam ketika tanya, "A'anta qulta lin-nasi ittakhadhuni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in qultuhu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la 'alamu fa ma fi nafsi. Ta'lamu ma fi nafsi wa la 'alamu ma fi nafsi innaka anta 'alamul ghaib. Ya. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu ya Allah. Ya. Pada zatmu ya Allah. Innaka anta allamul ghaib. Engkau adalah zat yang maha tahu segala hal yang gaib. Ini sifat an-nafs. Ta'lamu ma fi nafsi wa la 'alamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghaib. Engkau yang tahu segala apa yang aku sembunyikan dalam diriku, tapi aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu ya Allah. Sungguhnya engkau adalah zat yang maha tahu terhadap segala yang gaib. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah mewajibkan atas dirinya sendiri tentang merahmati kalian. Ya. Kataba ala nafsihi rahmah. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wastana'tuka li nafsi. Ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memperingatkan kalian kepada terhadap dirinya. Ini dalil-dalil tentang sifat an-nafs bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua sifat-sifat Allah itu tidak seperti sifat makhluk. Baik, kemudian beliau menyebutkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala yaqulu azza wa jalla, Allah berkata dalam hadis kutsinya, "Ana inna dhanni 'abdi bi." Aku itu sesuai prediksi prasangkaan hamba-Ku kepada-Ku, kata Allah. "Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni," dan aku bersamanya ketika mereka mengingat-Ku, kata Allah. "Fa in dzakarani fi nafsihi," jika dia mengingat-Ku pada dirinya, "dzakartu fi nafsi," aku ingat dia pada diriku, kata Allah. "Wa in dzakarani fi mala'in," "dzakartu fi mala'in khairun minhum." Jika dia menyebut berzikir, ingat kepada aku di tengah orang ramai, maka aku pun akan ingat kepadanya, yaitu dengan keramaian yang lebih baik dari mereka di tengah malaikatnya. Wa iqtaraba ilayya shibrin, jika dia mendekatkan diri kepada aku sejengkal, iqtarabtu ilayhi dhira'an, Allah akan mendekat kepada aku, akan mendekat kepadanya, yaitu sehasta. Wa iqtaraba ilayya dhira'an, iqtarabtu ilayhi ba'an, jika dia mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu apa namanya ba. Ini kalau zira' gini, ba begini ya. Wa in atani yamshi, jika datang kepadaku berjalan, kata Allah, ataitu harwala, aku datang kepadanya dengan berlari. Ini sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hakikatnya adalah Allah yang tahu. Yang jelas Allah sifatnya tidak seperti sifat makhluk. Baik. Dan juga hadis Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW, "Lamma khalaqallahu khalqa," tatkala Allah telah menciptakan makhluk, "kataba fi kitabin," Allah menulis di Lauh Mahfuz, "fakatabahu ala nafsihi fa huwa mawdu'un indahu 'alal 'arsy." Maka Allah telah menulis pada dirinya itu, kata Baruk Alam Syarahma, ketentuan Allah yang mewajib kepada dirinya sendiri, yaitu di sisinya di atas aras. Inna rahmati taglibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku, kata Allah SWT. Di sini juga ada faedah bahwa di antara sifat Allah itu yatafadhal, juga bertingkat-tingkat. Buktinya sifat rahmat Allah lebih besar, lebih luas daripada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai tentang sifat an-nafs ya. Sekarang pindah kepada sifat ar-ru'yah. Sebetulnya sifat ru'yah itu sifat bagi Allah atau sifat bagi makhluk? Yang dimaksud di sini bahwa Allah itu akan dilihat oleh orang-orang beriman dalam surga, itu maksudnya. Tapi yang melihat siapa? Orang-orang beriman. Jadi itu yang dimaksud ru'yah di sini, bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah di surga. Tetapi orang-orang al-kalam di antara Asy'ariyah mengatakan Allah dilihat la fi jiha, itu dia tafsirkan. Allah dilihat tapi dari arah mananya enggak ada, gitu. Kenapa mereka menafikan arah? Karena mereka tidak percaya Allah itu bersifat ulu. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana bentuk orang beriman kepada melihat Allah di akhir kelak, yaitu dengan melihat bulan purnama. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qaram al-qamara lailatal badr. Sungguhnya kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan purnama, ya, bulan di malam purnama. La tadaruna Allah tadamuna fi ru'yati, tidak ada saling meliputi, sedang meliputi, saling menghalang di antara kalian ketika melihatnya. Yang di sini diserupakan bukan menyerupakan Allah dengan bulan, tapi menyerupakan bagaimana posisi orang-orang melihat bulan dengan posisi orang-orang melihat Allah SWT, tidak saling melikuti atau saling menutupi. Kenapa tidak bisa saling menutupi? Karena Allah itu fil ulu. Kalau seandainya Allah laisa fil ulu, bukan dia maha tinggi dari makhluk, tentu akan tertutup oleh gunung, tertutup oleh makhluk sama orang yang lebih tinggi. Karena Allah itu di posisi fil ulu, dilihat fil ulu, maka oleh itu enggak ada yang bisa diputus sebagaimana bulan purnama ketika dia berada di langit, ya, enggak bisa antum menutupi dengan payung dengan apapun, enggak bisa. Ya. Baik, jadi itu ar-ru'yah, salah satu keimanan orang beriman, dan itu adalah nikmat yang terbesar di akhir kelak. Waladaina mazid, tambahan untuk nikmat surga yang paling besar setelah nikmat-nikmat surga yang ada adalah melihat Allah. Maka dalam hadis ada yang disebutkan di antara orang beriman itu ada melihat Allah setiap hari Jumat. Mereka datang ke sukul jannah, pasarnya surga. Ya, di antara orang ada yang melihat Allah itu dua kali sehari, subhan wa masa. Dan disebutkan dalam hadis Allah bertanya kepada ahli jannah, maukah aku tambah kepada kalian nikmat-nikmatku yang lain? Kata Allah kepada al-jannah, Allah al-jannah menyebutkan alam tudukhilna al-jannah, apakah engkau bukankah aku telah masukkan kami dalam surga? Ya, ya Allah, dan engkau telah meredai kami. Lalu kusyifal hujab, Allah membuka hijabnya, lalu ahlul jannah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu mereka apa? Tidak mendapatkan nikmat yang lebih istimewa daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, aku mohon kepadamu itu kelezatan melihat kepada wajahmu yang mulia. Dan juga dalam Al-Quran, wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah saat itu berseri-seri melihat kepada Rabb-nya. Ya, ila rabbiha nadhira. Baik. Ada hujannya orang-orang ahlul kalam dengan menafikan Allah itu tidak bisa dilihat. Alasannya apa? Pertama, ketika Nabi Musa meminta melihat Allah, justru Nabi Musa pingsan. Yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la tudrikuhul absar wa waydrikul absar. Allah itu tidak diliputi oleh penglihatan makhluknya, sedangkan Allah melihat semua makhluknya. Melihat semua pandangan makhluknya. Mengetahui semua, meliputi semua pandangan makhluknya. Yang pertama tentang kisah Nabi Musa, karena Nabi Musa meminta melihat Allah di dunia. Dan Allah pun tidak menyalahkan Nabi Musa dalam permintaannya. Sebagaimana ketika Allah menegur Nabi Nuh meminta permintaan untuk anaknya diselamatkan. Maka Allah kata, "Innahu laisa min ahlika." Dia bukan untuk keluargamu. "Inna bini min ahli." Kata Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah jawab, "Anakmu bukan bagian dari keluargamu." Maka dan juga ketika Nabi Musa meminta melihat Allah, Allah jadikan pada suatu yang mungkin untuk bisa dilihat. Maka fa inistaqara makanahu fanzur ilal jabali fa inistaqara makanahu fasawfa tarani. Yaitu Allah gantungkan sesuatu yang memungkinkan. Jika gunung itu tetap pada tempatnya, kata Allah, engkau akan melihatku. Jadi di situ Allah tidak menafikan, Allah tidak dilihat. Cuman di dunia Allah memang tidak dilihat. Cuman sabda Rasulullah SAW, wa'lamu annakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah tidak seorang pun di antara kalian akan melihat Allah di dunia ini sampai kalian meninggal. Berarti Allah itu dilihat setelah meninggal. Ya. Dan juga Imam Syafi'i, kala innahum arabi yawma idzin lamahjubun, tidak sekali-kali mereka itu akan ditutup, mereka itu akan tidak demikian halnya dan mereka akan ditutup dari melihat. Kala ini inna rabbi kala innahum arabi lamahjubun, mereka itu ditutup dari melihat Tuhan mereka. Kalau orang-orang kafir tidak melihat Allah fi halir sahat, kata Imam Syafi'i, dalam saat Allah marah, sungguhnya orang beriman akan melihat Allah dalam fi halir ridha. Kalau tidak, sama saja antara orang beriman dengan orang tidak beriman, sama-sama tidak bisa melihat Allah. Kala innahum arabi yawma idzin lamahjubun. Maka ada dalil Allah itu dilihat di akhir kelak. Adapun maksud ayat la tudrikul absar, tidak diliputi oleh penglihatan makhluk, berbeda antara dikatakan diliputi dengan tidak dilihat. Allah tidak mengatakan la tarahul absar, tidak begitu. La tudrik, idrak itu maksudnya apa? Meliputi. Jadi memang penglihatan makhluk orang beriman di akhirat kelak dalam surga tidak meliputi semua zat Allah, tidak. Apa ini maksud meliputi? Melihat semua, tidak diliputi oleh pandangan umat manusia orang beriman nanti zat Allah itu. Hanya mereka melihat ya satu sisi atau sebagian. Apa maksud meliputi? Kita lihat ketika Nabi Musa, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Jadi ru'ya tentara Fir'aun melihat umat Nabi Musa saling melihat, tapi tidak meliputi. Kata sahabat Nabi Musa, kita ini akan dikejar dan ditangkap oleh tentara Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi, tidak, sama sekali sungguh bersamaku adalah Tuhanku. Jadi saling ihatah, tidak saling idrak. Ya. Ketika kaum Nabi Musa, inna lamudrakun, kita akan didapati, ditangkap oleh kaum Nabi Musa. Oleh Fir'aun, kata sahabat Nabi Musa. Enggak, kata Nabi Musa. Walaupun sudah saling melihat, itu artinya dilihat tapi tidak meliputi. Contoh, antum melihat langit enggak? Tapi antum melihat semua langit. Tidak. Ketika antum di pinggir laut, melihat sebagian sisi laut, tapi tidak semua bagian laut antum lihat. Demikian pula gunung. Demikian pula batu besar, antum tidak bisa melihat semua sisinya. Allah subhanahu wa ta'ala maha besar dari segala-galanya. Tidak akan ada pandangan makhluk yang mampu meliputi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksud la tudrikul absar. Dan ayat itu pujian tentang kemuliaan Allah. Kalau seandainya Allah tidak dilihat, tentu itu tidak berbunyi ayat pujian. Itu berbukti bahwa Allah itu maha besar, maha mulia, maha agung, sehingga pandangan makhluk yang melihatnya pun tidak mampu meliputinya. Itu maksud dengan apa? Idrak. Penjelasan ayat tersebut. Baik, itu sedikit tentang ru'yah. Baik, kita bacakan perkataan mu'alif di sini. Wa ajma'a al-haqqi wa ittafaqa al-tauhidi wa sidqi anna Allah ta'ala yura fil akhirah kama ja'a fi kitabihi wa sahha an rasulihi. Kemudian beliau sebutkan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah beriman dan percaya telah sepakat ahlul haqqi, ini ijma, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ahlut tauhid, ahlul haqq, ya, bahwa Allah itu dilihat di akhirat sebenarnya terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Mana dalil yang pertama? Yaitu dalam surat Al-Qiyamah ayat 22-23, ujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah saat itu berseri-seri dan sambil melihat kepada An-nazar di sini bukan nazar qalbiyah sebenarnya penafsiran orang Al-Kalam. Karena apa? Karena di sini an-nazar diidopakan kepada wujuh. Itu pandangan mata berarti bahwa mata orang-orang beriman betul-betul melihat. Karena pandang diidopakan kepada wajah. Kalau nazar berarti nazar qalbiyah tidak bisa dikatakan itu. Ya. Tetapi digunakan tidak ada disebutkan wujuh. Dan juga digunakan kalimat fi bukan kalimat apa? Kalau nazar tu fil mas'alah, artinya berfikir. Tapi nazar tu ila jidar, aku melihat ke dinding, itu tidak berfikir tentang dinding. Faham entum? Itu bedanya mengerti bahasa Arab. Orang alul kalam memprintir ayat ini, mentakwil ayat ini dikatakan itu maksudnya wujuhu yawmidzin nadhirah, ya ila rabbiha nadhirah, katanya berfikir, tafakur tentang Allah. Padahal di sini disebutkan bahwa wajah diidopakan, penglihatan diidopakan kepada wajah, wujuh yang berseri-seri. Kemudian wajah itu melihat kepada Rabb-nya. Itu berarti bukan berpikir dan renungan, tapi adalah pandangan mata. Kemudian kata-kata nazar di situ yu'adda bi ilah, ditambah kata bantunya ilah, bukan kata bantunya fi. Jadi kalau nazar itu ilah jidar, ila kitab, itu artinya melihat, bukan berfikir. Paham? Karena takwilnya orang kalam mengatakan itu berfikir. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Nujarir, diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali, seorang sahabat Rasulullah SAW, qala kunna julusan lailatan ma'an Nabi SAW. Ketika kami duduk-duduk bersama Nabi pada suatu malam, panazara ilal qamar, lalu Rasulullah melihat kepada bulan, lailata arba'ata asyar, Lailata arba'asyar, malam 14, itu malam bulan purnama. Faqala, ketika itu Rasul berkata kepada persahabatnya, innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian azza wa jal, kama tarawna hadal qamar, seperti kalian melihat bulan ini, la tadamuna fi ru'yatihi, kalian tidak saling menutupi, tidak saling menghalangi melihatnya. Fa in istata'tum an la taghlabu aw tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Jika kalian mampu tidak terlambat salat sebelum matahari terbit dan matahari terbenam, maka lakukanlah. Maka kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasyabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Maka bertasbihlah memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Ini di antara sebab-sebab seseorang akan bisa melihat Allah di akhirat, yaitu menjaga salat subuh berjamaah dan salat asar berjamaah. Ini di antara dalil menunjukkan tentang keutamaan salat subuh dan salat asar. Baik, hadisnya jelas. Rasulullah mengumpamakan bagaimana orang beriman Ya, kondisi mereka melihat Allah bukan menyerupakan Allah dengan bulan purnama ini. Tapi kondisi melihatnya bagaimana mereka? Yaitu tidak saling menutupi, tidak saling menghalangi. Dan sangat jelas ya bahwa orang beriman akan melihat Allah di akhir kelak. Demikian dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga hadis tadi yang telah kita jelaskan ketika Rasulullah menyatakan tentang Dajjal, di mana Dajjal itu akan mengaku sebagai Tuhan nanti, maka di antara jawaban untuk syubhat Dajjal yang mengaku Tuhan ini, apa kata Allah, kata Rasulullah SAW, wa'lamu annakum lan tarawna rabbakum, ketahuilah kalian tidak akan melihat Tuhanmu di dunia ini, hatta tamutu, sampai kalian mani ada yang mengaku Tuhan dilihat di dunia, berarti dia bukan Tuhan, karena Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa orang beriman itu tidak akan melihat Tuhan, itu tidak bisa dilihat di dunia. Baik. Atau Allah SWT tidak dilihat di dunia. Dalam riwayat lain, satarauna rabbakum ayanan, kalian akan melihat Tuhan kalian dengan mata kepala langsung. Itu maksudnya. Ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang Allah akan lihat di yaumul kiamah. Apa hikmah di sini? Karena dia merupakan nikmat Allah yang agung. Banyak dalil-dalil yang lain di sini ya. Tadi yang telah kita kupas sebagian, di antaranya ya lilladzina amanu al-husna wa ziyada. Bagi orang-orang beriman itu ada surga dan tambahan. Tambahan itu ditafsirkan oleh ahli tafsir ayat ini maknanya wa ziyada itu adalah lilladzina amanu al-husna wa ziyada adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahan nikmat di dalam surga itu. Masih banyak dalil-dalil yang lain ya. Baik. Juga diriwayatkan oleh Suhaib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Suhaib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannata al-jannata." Ini yang hadis kita sebutkan ini. "Nudu ya ahlal jannah, innalakum indallahi mau'ida." Ya. Lam tarwuhu. Ya. Apabila ahli surga telah memasuki surga, mereka dipanggil, "Wahai ahli surga, kalian punya perjanjian atau ada janjian dari Allah untuk kalian ya yang kalian belum mengetahuinya." Fa yaqulun ma huwa, apa itu, kata ahli jannah bertanya pada malaikat alam yubayyin wujuhana, bukankah Allah telah menjadikan wajah kami ya bercahaya, wa yuzahzihuna yuzahzihna anin nar, dan telah menyelamatkan kami dari api neraka, wa yudkhilna al-jannah, dan telah masuk kami dalam surga. Apalagi nikmatnya ini, gitu kan? Fa yukshaful hijab, dibukalah hijab. Fa yanzuruna ilaihi, lalu mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fullaha ma'atahumullahu syai'an uhibbu ilaihim. Afwan. Fa wallahi ma'atahumullahu syai'an uhibbu ilaihim minan nazar ilaihi. Fa wallahi, tidak ada, demi Allah tidak ada nikmat yang Allah berikan sesuatu pun lebih mereka cintai daripada melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tala, kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyada, bagi orang-orang yang berbuat baik itu ya, orang-orang baik yang berbuat baik, wa ziyada, baginya adalah surga dan tambahan. Hadis ini bahkan Imam Muslim. Bagi orang berbuat baik itu ada surga dan tambahan. Wa qala Malik bin Anas menyebutkan ini dari sahabat Nabi SAW. Ya. Bukan Malik bin Anas, bukan sahabat Nabi saya. Ini bukan Imam Malik ini. Ya. Bukan. Naam, ya Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Malik bin Anas radhiyallahu anhu, "An-nasu yanzuruna ila Allah ta'ala bi'ayunihim yawmal qiyamah." Manusia akan melihat kepada Allah dengan mata kepala mereka pada hari kiamat. Ini kata Malik bin Anas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata pula Imam Ahmad, "Man qala inna Allah la yura fil akhirah fa huwa kafir." Orang yang mengatakan bahwa Allah tidak dilihat di akhirat, sungguh dia telah kafir, kata Imam Ahmad. Nah, ini berapa penjelasan tentang keyakinan orang beriman bahwa Allah itu akan dilihat oleh ahli surga di dalam surga. Banyak pembahasan ini, sebagian-sebagian saja ini dasar-dasar yang boleh disebutkan dalil-dalilnya tentang masalah yang aktual di zaman beliau, maka beliau menyebutkan bahas ini sehingga orang-orang yang di zaman beliau mendengar penjelasan ini yang sudah ter pengaruh dengan pemikiran-pemikiran Ahlul Kalam, mereka membuat fitnah bagi Al-Hafiz Abdul Ghani. Sebenarnya telah kita sebutkan di awal biografi dia, di mana dia diusir dari Mesir, lalu ke Asfahan, dari Asfahan diusir ke Mesir, banyak ya, berapa kali beliau diusir, terakhir beliau meninggal di Mesir. Baik, kemudian sifat berikutnya apa? Kalamullah, al-kalam. Al-kalam ini diimani oleh sebagian al-kalam, di antaranya madhab Al-Kullabiyah dan aliran Maturidiyah dan Asy'ariyah. Tetapi yang mereka tetapkan bukan kalamullah sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an Sunnah. Kata mereka kalamun nafsi. Maka mereka mengatakan Al-Qur'an itu bukan kalam Allah tapi makhluk. Mereka mengatakan Al-Qur'an itu bukan kalam Allah tapi makhluk, kalam makhluk. Makhluk itu Al-Qur'an. Orang Kullabiyah mengatakan Al-Qur'an itu hikayaan kalamillah. Al-Qur'an itu katanya hikayah kalam Allah. Kalau orang Asy'ariyah dan Maturidiyah mengatakan ibarah, ta'bir atau gambaran di kalam Allah, bukan kalam Allah itu. Maka mereka tidak memandang Al-Qur'an itu kalam Allah. Imam mereka katakan kalam Jibril atau kalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah telah mengancam yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah kalamul bashar, in hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar. Orang yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah perkataan manusia, Allah akan azab dalam neraka. Al-Qur'an itu bukan kalam manusia, kalamullah. Itu Allah, Allah bicara dengan Al-Qur'an. Nah, orang-orang Ahlul Kalam ini tidak mengatakan Allah itu berbicara. Kata mereka, kalau Allah berbicara, berarti Allah itu seperti makhluk. Berarti dia punya lidah, punya tenggorokan. Gitu kata mereka. Nah, kalau kita katakan Allah bicara, berarti kita menyebabkan Allah makhluk ntar. Oleh sebab itu, mereka tidak percaya Allah itu berbicara, Al-Quran itu perkataan Allah. Tapi Allah itu kalamun nafsi. Bicara dalam diri. Gitu maksudnya. Kemudian mengatakan kalam Allah itu wahid la tajazzak. Satu. Tidak terbagi-bagi. Nah, itu kata mereka. Bahkan mereka mengatakan lagi, kalam Allah itu satu. Jika dalam bahasa Syriania itu adalah Injil. Jika dalam bahasa Ibriyah itu adalah Taurat. Jika dalam bahasa Arab itu adalah Al-Quran. Ini keyakinan-keyakinan mereka. Tidak percaya Al-Quran itu kalam Allah. Maka mereka hanya menetapkan kalam Allah Al-Qadim. Kalam Allah yang Qadim. Itu sifat zatiyah bagi Allah. Sedangkan kalam ini memiliki dua sisi. Sifat fi'liyah. Allah berbicara dengan apa yang ia kehendaki, dengan siapa yang ia kehendaki, dan apa yang mau disampaikan Allah dalam ungkapannya. Dan Allah bicara kepada Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah bicara kepada Musa. Dan itu di Allah mengutamakan sebagai rasul dengan berbicara kepada sebagai rasul. Tilka rasul faddalna ba'du ala ba'din. Demikian sebagai rasul itu kata Allah kami utamakan sebagai yang lainnya. Minhum man kalamallah. Di antara mereka ada yang Allah bicara kepada mereka. Mereka mengatakan kalau Allah berbicara dalam artian Al-Qur'an itu perkataan Allah memiliki huruf segala macamnya, itu mereka tidak percaya. Alasannya berarti Allah itu seperti makhluk. Harus punya lisan, punya ini, punya itu. Katanya. Padahal apakah yang tidak punya lisan tidak bisa bicara? Kan Allah tidak mengatakan dia bicara pakai lisan atau tidak pakai lisannya. Itu masuk dari kefia kan? Tapi kita tanya dulu, menurut kamu yang bicara itu yang punya lisan saja? Hah? Ada gak makhluk gak punya lisan bisa bicara? Ada, contohnya apa? Hah? Apa? HP. Bisa bicara? Radio, TV. Taib. Yang ada dalilnya, Rasulullah SAW mengatakan, inilah la'lamu hajaran di Makkah takana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Aku tahu ada batu di Mekah mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Itu hadisnya bahkan Imam Muslim. Batu punya mulut enggak? Hah? Taib. Tapi dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Taib. Al-yawma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna. Hah? Wa tukallimuna aidihim wa tashhadu alaihim arjuluhum. Nanti di akhir kelak, anggota badan kita akan berbicara, memberikan persaksian. Toh tangan, kaki punya mulut enggak? Kok bisa bicara? Bahkan salah satu ciri hari kiamat, Rasulullah menyebutkan di antara ciri kiamat nanti, yaitu tongkat manusia atau tali sendalnya memberitahu kepada seseorang apa yang dilakukan oleh keluarganya di rumah. Gak punya mulut itu. Jadi janganlah kamu buat alas-alasan untuk menentang apa yang telah datang dalam Al-Quran dan Sunnah itu. Allah berbicara, tapi bagaimana bentuknya Allah yang tahu itu. Mulut tidak pakai mulut, itu udah urusan kamu. Kamu bicara pakai mulut, kamu harus bicara harus pakai mulut. Banyak juga makhluk yang Allah mampu berbicara, jadikan mampu bicara tidak punya mulut. Seperti batu yang bersalam kepada Rasulullah SAW dan juga nanti anggota badan manusia akan menjadi saksi di akhir kelak. Mana mulutnya tangan ini, mana mulutnya kaki. Baik. Dalam masalah kalam inilah awal pembicaraan pertama terjadi fitnah di tengah umat ini. Maka dikenallah mereka itu dengan ahlul kalam. Kenapa dia makan ahlul kalam? Karena orang yang banyak bicara tanpa dalil. Al-kalam. Karena dasar-dasar mereka semua kepada ar-ra'yi. Yaitu logika semata. Disebutlah mereka ahlul kalam. Atau dinamakan mereka ahlul kalam. Yang pertama masalah yang mereka bahas adalah pembahasan tentang kalamullah. Seperti yang terjadi di masa Imam Ahmad. Ketika orang-orang Mu'tazilah mampu memengaruhi Khalifatul Ma'mun. Dengan doktrin menyatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Sehingga banyak ulama yang disiksa. Bahkan ada yang dibunuh. Yaitu tentang Al-Quran itu kalamullah. Sedangkan orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu kalamullah makhluk. Baik. Jadi dalam masalah kalam ini banyak pendapat-pendapat. Ada lagi yang menyatakan secara umum itu ada 4 lah. Tapi sebetulnya ada sekitar 8 tuh berapa ya? Disebutkan oleh Imam Tahawi. Ibnu Abil Ezra menyerahkan Tahawiyah tentang pandangan orang dalam masalah kalam ini banyak. Tapi ijmalnya ada 4. Pertama mengatakan menafikan sifat kalam bagi Allah. Allah tidak bicara sesuai dengan kehendaknya. Orang Jahmiyah itu. Allah tidak punya sifat kalam Jahmiyah. Kemudian orang Mu'tazilah, Allah berbicara. Al-Quran kalamullah walakin makhluk. Datang lagi Asy'ariyah Maturidiyah. Kalamullah kalamu nafsi. Datang lagi Wahdatul Wujud mengatakan semua kalam di alam ini adalah kalamullah. Itu adalah paham Wahdatul Wujud dari kelompok sufi yang ekstrim. Jadi inti pembahasan masalah ahlul kalam dari awal itu pada masalah kalam. Maka disebut mereka ahlul kalam, imma karena topik pembahasan yang pertama muncul fitnah di tengah umat oleh mereka, atau karena pola mereka dalam berbicara membahas masalah ini dengan kalam tok. Omongan kosong tanpa ada dalil itu. Ya, dikenal mereka dengan ahlul kalam, itu orang yang banyak bicara tanpa dalil. Taib. Wa mimma dhabi ahlul haqqi an Allah azza wa jalla lam yazal mutakalliman bi kalam masmu'in mafhumin maktubin. Yang terakhir dari sunnah mazhab al-haq bahwa Allah itu senantiasa memiliki sifat berbicara. Jadi sifat kalam itu terdiri dari dua, ya, sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat zatiyah Allah itu memiliki sifat mampu berbicara, asal sifatnya. Tapi terjadinya berbicara Allah sesuai kehendak Allah dengan siapa yang Allah kehendaki. Bukan berarti Allah punya sifat kalam, Allah bicara terus, bukan begitu. Karena Allah bicara sesuai dengan kehendaknya. Paham? Jadi ada dua sisi. Maka disebutkan jenisnya qadim wa afraduhu hadis. Ya. Allah itu punya sifat kalam, sifat zatiyah. Dan juga sifat fi'liyah ketika terjadinya sifat kalam itu pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang beliau sebutkan sini bahwa Allah itu bicara, ya, dan kata-kata Allah itu didengar, dipahami dan bisa ditulis. Al-Quran itu kalam Allah. Jika terdapat Al-Quran, ditulis. Jika dia hafal, kalam Allah. Bagaimanapun dia tetap kalam Allah. Dihafalkah, dibacakah, didengarkah, itu kalam Allah. Tapi suara yang membaca, suara makhluk. Tinta yang menulis adalah makhluk. Paham antum? Dibeda antara perbuatan makhluk dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suara yang didengar ketika membaca kalam Allah itu suara siapa? Makhluk. Tapi suara yang melantunkan apa? Kalam Allah. Yang ditulis kalam Allah. Tapi alat yang menulisnya, tinta itu makhluk. Kertas makhluk. Maka Al-Quran kalam Allah, tapi kalam mushaf, mushaf makhluk. Karena mushaf itu adalah kertas. Oleh sebab itu tidak boleh bersumpah dengan mushaf, tapi bersumpah dengan Al-Quran. Tidak boleh bersumpah dengan mushaf. Tapi boleh bersumpah dengan Al-Quran. Al-Quran itu satu. Seperti yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah, kepada Jibril, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bedanya Al-Quran Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi kalau mushaf, beda antara mushafnya Abu Bakar dan mushafnya Umar, mushafnya Ali, beda-beda memang. Kenapa? Masing-masing mereka punya catatan Al-Quran sendiri, disebut mushaf. Nah, Ali kadang-kadang menambah di pinggir kalimat mushafnya itu, ada penjelasan ayat, asbabun nuzul, demikian pula Abu Bakar dan para sahabat-sahabat yang lain. Ubay bin Ka'ab punya mushaf, ya, Zaid bin Thabit punya mushaf. Beda-beda mushaf mereka. Ini lembarnya banyak, ini lebih gede, ini panjang lebarnya, berbeda-beda. Mushaf berbeda-beda. Tapi Al-Quran tidak berbeda. Maka kelirulah ketika orang-orang Syiah menuduh Utsman telah membakar Al-Quran. Yang dibakar adalah mushaf. Itu bedanya antar sifat Allah dengan sifat makhluk. Paham ya? Baik. Ini pembahasannya panjang ini. InsyaAllah kita lanjutkan esok pagi ya. Cukup mukadimah dulu, ya. Atau boleh kita sebut berapa dalil di sini? Masih berapa waktunya? Oh, masih ada sekitar setengah jam ya. Setengah jam berapa lagi? Taib. Setelah menyebutkan wa kallamal Musa taklima, sifat kalam sebenarnya. Hatta yasma'a kalam Allah. Wa in ahad kasbina firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, wa in ahad minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika salah seorang dari orang musyrikin itu meminta tangguh kepadamu, maka beri kesempatan kepada dia untuk mendengar kalam Allah. Kalam Allah. Ya. Maka disebut kalam Allah, bukan kalam manusia. Baik. Dan diriwayatkan oleh Adi bin Hatim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah yaumal qiyamah." Kata Allah, kata Rasulullah SAW dari hadis dari Abi Hatim mengatakan, tidak seorang pun di antara kalian kecuali Allah akan bicara kepadanya pada hari kiamat. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penerjemah antara Allah dan manusia tersebut. Allah akan bicara kepada dia langsung. Tsumma yanzuru ayman minhu fala yanzuru ila syai'an qaddamahu. Tsumma yanzuru ashama minhu fala yara ila syai'an qaddamahu. Kemudian ketika mereka ini seorang manusia ini bicara dengan Allah, dia melihat ke kanan, tidak dia lihat kecuali amalan yang telah dia lakukan, dan dia lihat ke kiri kecuali juga amalan yang telah dia lakukan, ya. Fala syan fala yara illa sya'an qadamahu, tidak dia lihat kecuali apa-apa yang telah dia lakukan. Tsumma nazar tiqa wajhihi, kemudian melihat ke arah depan, fatas takwiluhu nar, di hadapannya ada neraka. Paman istata'a minkum ayyaqiya wajhahu nar, barang siapa antara kaum yang kalian yang mampu menjaga mukanya dari api neraka, walau bisyaki tamrah falyaf'al, walau dengan sebelah korma maka lakukanlah. Ini dalilnya sini bahwa yang dimaksud ini ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah. Ini syahid dari hadisnya. Tidak seorang pun antara kalian kecil Allah akan bicara kepadanya pada hari kiamat. Hadis berikutnya diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, takala ya lama kutila Abdullah bin Amr bin Haram, ketika telah terbunuhnya Abdullah bin Amr bin Haram, Rasulullah bersabda, ya Jabir, ala ukhbiruka ma qala Allah li abika. Maksudnya ini Jabir bin Abdullah ketika ayahnya telah mati terbunuh, ya, maka Rasul berkata kepada Jabir anaknya, wahai Jabir, maukah aku tahu beritahu engkau apa yang Allah katakan untuk ayahmu? Qala bala, Jabir menjawab iya. Qala wa ma kallamallahu ahadan illa min wara'i hijab. Ya, dan tidak ada seorang pun Allah bicara kepadanya kecuali di balik hijab. Jadi Allah bicara tapi di balik hijab. Wa kallama abaka kifahan, tapi Allah berbicara kepada ayahmu secara langsung tanpa hijab. Qala ya Abdullah, tamannin alayya a'tika. Di mana Allah katakan kepada ayahnya Abdullah, ayah dari Jabir ini, wahai Abdullah, mintalah, cita-cita apa yang mau kamu minta kepadaku, kata Allah. U'tika, aku akan beri kepadamu. Qala ya Rabb, tuhyini fa'aktul fika taniyatan. Di mana ayahnya ini minta, ya Allah, tolong hidupkan aku kembali dan aku ingin mati syahid yang kedua di jalanmu. Qala innahu sabaqa minni annahum ilaiha la yurja'un. Tapi Allah katakan semuanya orang yang telah meninggal tidak akan lagi kembali ke dunia. Qala fa'ablu man wara'i fa anzallahu azza jalla. Jadi fa'ablu man wara'i, maka aku ingin beritahu orang di belakangku. Maka Allah menurunkan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabili amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengatakan orang yang mati syahid di jalan Allah itu adalah mati, tapi mereka itu hidup di sisi Allah dan diberi rezeki dalam keadaan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal Quran kalamullah. Nah, ini baru menyincing tadi, secara umum Allah memiliki sifat kalam dan di antara kalamullah itu adalah Al-Qur'an. Taurat kalamullah, Injil adalah kalamullah, Wazabur adalah kalamullah. Wal Quran kalamullah. Baik. Wal Quran kalamullah wa wahyuhu wa tanziluhu. Al-Qur'an itu adalah kalam Allah, perkataan Allah dan wahyunya dan yang diturunkannya. Wal masmu' minal qari, yang didengar dari orang yang baca itu adalah kalam Allah. Qala azza wajal. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya yang tadi kita sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 6, wa in ahadu minal musykina istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Maka beri tangguhlah dia sampai dia mendengar kalam Allah. Wa in ma sami'ahu min at-tali. Sedang kalam Allah tadi didengar dari Allah langsung atau dari orang yang baca kalam Allah? Dari orang yang membaca kalam Allah. Jika di masa Rasul SAW, ya dari sahabat atau dari Nabi SAW. Tapi yang didengar itu adalah kalam Allah, walaupun dibaca oleh manusia. Wa qala azza wajal, dan juga firman Allah SWT, yuridu an yubadilu kalam Allah. Mereka ingin mengganti kalam Allah. Itu maksudnya apa? Al-Quran. Ya kan? Qala Allah Azza wa Jalla, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an itu dan kami akan menjaganya, kata Allah. Sungguh akan menjaganya. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan, bukan diciptakan. Ya, kalam Allah yang Allah turunkan kepada hamba-Nya. Kalau seandainya makhluk tentu tidak disebut diturunkan, artinya diciptakan Allah. Baik, firman Allah yang lain, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala birul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin. Sungguhnya Al-Qur'an itu adalah diturunkan dari Rabb sekalian alam yang dibawa oleh Jibril, ya, Ruhul Amin yang terpercaya, ya, ala qalbika, di dalam di situ memantapkan ke dalam hatimu, litakuna minal mundhirin, agar engkau termasuk orang-orang yang menjadikan peringatan. Al-Qur'an itu wa huwa mahfuzun bisudur, dan juga bisa dihafal di dalam dada para orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Kama qala azza wajal, sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Tapi dia adalah ayat-ayat yang jelas yang Allah taruh di dalam dada-dada orang-orang yang diberi ilmu. Ya. Dan juga diwakilkan Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, min sudur rijal minan ni'am, ya, min sudur rijal minan ni'am atau min aklihi. Di situ. Oh, minal madura minul ain wal qaf. Min uqli. Min uqlihi wa min, ya. Sebetulnya ini hadis kayaknya yang menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu asyadu falata minal ibil. Cepat sekali hilangnya dari seorang yang menghafalnya. Ya. Jadi min sudur rijal minan ni'am, ini maksud di sini apa? An-ni'am asli ibil. Ya. Dari dada seorang itu minan na'am, daripada nikmat-nikmat, yaitu ibil khasa li anha lati tu'kal. Dari ibil, dari unta, min uqlihi. Jadi Al-Qur'an itu lebih cepat hilangnya dari dada seseorang seperti cepatnya lepasnya ikatan onta, itu maksudnya. Karena dalam hadis lain, ya, asyadu tafallutan min ibil iqalihi, min aqlihi atau min aqlihi. Ya. Jadi Al-Qur'an itu sangat cepat hilangnya dari dada orang menghafalnya, ya, daripada onta yang diikat mudah lepasnya, gitu. Tapi Al-Qur'an itu harus selalu diurang dan murojaah. Firman Allah lagi, watur wa kitabim mastur. Ini maksudnya ditulis. Watur demi Jabal Tur dan kitab Al-Qur'an yang ditulis fi raqin mansur, yaitu di kulit, ya. Raqin itu kulit. Wa qala azza wa jal, innahu laqur'anun karim, sungguhnya itu adalah Qur'an yang mulia, fi kitabin maknun, yaitu terdapat dalam Lauh Mahfuz, la yamassu illa al-mutahharun, yang tidak disentuh oleh kecuali orang-orang yang bersuci. Kemudian juga riwayatkan Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW melarang ayusafira bil Qur'an ila ardil adu makhafata ayyanaluhul adu. Ayyanaluhul adu. Namanya Nabi SAW melarang membawa Al-Qur'an untuk ke negeri musuh. Membawa Al-Qur'an dalam perjalanan ke negeri musuh. Karena boleh jadi musuh akan menghinakan Al-Quran itu. Makhafata aina lahul adu. Itu akan menghinakan Al-Quran itu. Berkata Utsman bin Affan, mahabu an ayati yang alaiya yomun wala lailatun hatta anzura fi kalamillah. Di mana Utsman bin Affan menyebut Al-Quran itu kalamullah. Ini dalil-dalil dari para perkataan sahabat ini, ya. Aku lebih suka, kata, tidak yang lebih aku sukai, kata Utsman, ya, tidaklah yang lebih aku sukai ketika datangnya satu malam atau satu hari di atasku ataupun malam sampai aku melihat kepada kalam Allah, ya, yakni qira'ah fi mushaf, yaitu membaca Al-Quran di mushaf. Itu dari Al-Quran itu kalam Allah, dan kalam Allah ditulis, didengar, ya, dan seterusnya. Diwakilkan lagi dari Ibn Abdullah bin Abi Mulaika, kana Ikrimah ibn Abi Jahal, bahwa Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu mengambil mushaf, fayada'ahu ala wajihi, kemudian dia mengambil mushafnya lalu dia taruh di mukanya, fayaqulu kitabu rabbi azza wajal wa kalamu rabbi azza wajal, inilah kitab Rabbku dan ini adalah kalam Rabbku. Di situ disebutkan adalah kalam Allah. Ini dia ingin menunjukkan sekarang pendapat dan perkataan para sahabat mengatakan Al-Quran itu adalah kalam Allah. Maka ini disebut oleh kalam Rabbi. Wa ajma' imatus salaf wal muqtada bihim, dan telah sepakat para ulama salaf dan orang-orang yang menjadi panutan umat ini, minal khalaf, ya, wal muqtadi bihim minal khalaf, ataupun orang-orang yang telah menjadikan mereka panutan dari kalangan ulama setelah salaf, ala anna ghairu makhluk, bahwa Al-Qur'an itu bukanlah makhluk. Wa man qala makhluk fahuwa kafir, orang mengatakan Al-Qur'an itu kafir, al-makhluk adalah kafir. Ini yang masyhur di para ulama salaf mengatakan mangqal Quran, ya, barang siapa mata Al-Qur'an itu adalah makhluk, mangqal Quran makhluk fa kafir, orang mata Al-Qur'an itu makhluk adalah kafir. Maksud ungkapan ulama di sini hukuman terhadap menilai ungkapannya, ungkap itu adalah kafir, tapi orang mengatakannya tidak mutlak kafir keluar dari Islam, Karena seperti mana yang terjadi di masa Imam Ahmad, Ma'mun itu mengatakan Al-Quran makhluk, bahkan memaksa rakyatnya untuk mendoktrin rakyatnya untuk menerima pemikiran ini, tetapi dia tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk adalah kafir, tapi tidak mengkafirkan Ma'mun, karena di sana ada mani, ada mawani takfir, ada hal yang tidak membuat seseorang itu walaupun dia melakukan sebuah perkataan perbuatan kafir belum bisa dihukum kafir kecuali telah sempurna syarat-syarat dikafirkannya dia atau adanya terlepasnya dari hambatan untuk dihukumnya kafir. Adapun Ma'mun, dia punya syubhat yaitu tentang takwil dan terusnya, makanya Imam Ahmad pun tidak mengkafirkan Ma'mun tersebut. Baik. Baik, barangkali sampai di sini dulu kita bahas. Insyaallah kita akan lanjutkan perkataan Ali bin Abi Thalib tentang membahas tentang ya Al-Quran itu kalamullah. Jadi pembahasan ini terbagi dua. Pertama, beriman bahwa Allah itu memiliki sifat kalam, berbicara. Kemudian yang kedua adalah tentang keyakinan orang Ahlussunnah tentang Al-Quran itu adalah kalamullah. Baik. Demikian wallahu a'lam bishawab. Adapun orang ahlul kalam dalam masalah ini, kalau Allah itu miliki bicara, kalam, memiliki sifat kalam, itu orang Asy'ariyah Maturidiyah menetapkannya, tapi sifat zatiyah atau sifat kalamun nafsi kata mereka. Adapun keyakinan ahlul kalam tentang Al-Qur'an, semua mereka sepakat Al-Qur'an itu makhluk. Semua Al-Qur'an mereka sepakat mengatakan makhluk. Kalau orang Maturidiyah mengatakan dan orang Asy'ariyah mengatakan ibarah an kalamillah, bukan kalamullah, ibarah an kalamillah. Kalau orang Qullabiyah mengatakan hikayah an kalamillah. Nanti kita akan bahas kenapa ulama menegaskan Al-Quran itu adalah kalamullah, apa efeknya dan bagaimana akibat dari keyakinan itu nantinya. Sebenarnya yang banyak terjadi hari ini, di mana orang menganggap Al-Quran itu berkalam Allah sehingga mereka menganggap Al-Quran itu adalah suatu pandangan Muhammad, sebenarnya keyakinan orang Talis, sehingga mereka mengatakan boleh direvisi dan boleh diamandemen. Nah itu, pandangannya lahir dari situ. Maka dari situ para ulama dahulu sangat tegas mengatakan Al-Quran itu kalamullah, karena banyak sekali di antara kalamullah adalah kalau seandainya orang kafir Quraisy itu tidak yakin itu kalamullah, tentulah mereka akan menandingi Al-Quran itu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzala ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi walau syuhada'akum in kuntum shadiqin. Kalau ragu tentang Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami ya Allah, tolong datangkan satu surat saja semisalnya dan panggil penolong-penolong kalian. Ini menunjukkan bahwa orang kafir Quraisy pun tahu dan mengakui Al-Qur'an itu kalamullah sehingga mereka pun tidak berani membuat tandingan-tandingan untuk Al-Qur'an itu. Nah, tidak akan mungkin bisa mereka membuat tandingan untuk Al-Qur'an walau hanya satu surat saja. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan besok pagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.